cinta tak bisa dilihat dengan cara apapun itu. Namun kau rasakan sendiri di dalam hati manusia yang diciptakannya untuk bahagia. Bahagia yang dirasa dalam hati kita, keindahan cinta manusia.